Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari pembahasan zakat emas dan perak. Kita ulang sedikit matannya, yakni babu zakatil dahabi wal fiddati, bab tentang zakat emas dan perak. Hiya idha khala ala ahadihima khaulun, dia wajib apabila sudah berputar salah satunya emas atau perak selama satu tahun. Jadi harta simpanan tersimpan satu tahun. Rub'ul usri, yakni seperempatnya sepuluh, yakni 2,5%. Wa nisabu dahabi, dan nisabnya emas, isruna dinaran, 20 dinar. 20 dinar. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin, dan nisabnya perak itu 200 dirham. Wa la say'a fima duna dalika, dan tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu pun, yakni tidak ada kewajiban pada keduanya, emas dan perak, duna dalika, di bawah itu. Emas di bawah 20 dirham dinar, perak di bawah 200 dirham. Wala zakata fi ghairiha, dan tidak ada zakat pada selain keduanya. Fi ghairihima, minal jauhari, dari jauhar, yakni intan permata gitu. Wa amwalit tijarati, dan tidak ada zakatnya harta dagangan. Wal mustagallati, dan harta-harta yang tersibukkan. Harta-harta yang tersibukkan, yakni harta yang enggak genah gitu, baik kembali apa enggak gitu. Harta dipinjam orang, yang minjem hilang entah kemana. Maka harta tersebut sibuk milik kita tulisannya, tapi secara kenyataan dibawa orang, orangnya hilang, nggak tahu kemana gitu. Ya kalau untung-untung di kelak kemudian hari yang bawa ini pulang terus mengembalikan, untung gitu. Kalau enggak ya sudah lenyap gitu. yang bawa enggak tahu di mana rimbanya. Gitu. Misalnya harta sepertinya banyak gitu. 100 juta misalnya. Dibawa orang, orangnya hilang gitu. Entah kemana, raib gitu. Maka enggak ada zakatnya gitu. Karena ibaratnya punya cuma di angan-angan gitu. Seperti itu, dan nanti akan dijelaskan. Sekarang syarahnya, penjelasannya. Yang pertama, hukmu zakat dhahabi wal fiddati. Hukum zakat emas dan perak. Ya, hukum zakat emas dan perak. Kata beliau rahimahullah, aku katakan la khilafah. Tidak ada khilaf. Tidak ada silang pendapat. Berarti ulama sepakat. Fi wujubi zakati, pada wajibnya zakat. Fi dhahabi wal fiddah, pada emas dan perak. Pada emas dan perak. Yang dimaksud ini emas dan perak yang digunakan untuk alat tukar, untuk jual beli. Jadi uang emas dan uang perak. Adapun emas yang untuk kalung, untuk gelang, untuk cincin, khilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan ada zakatnya, sebagian menyatakan ada, sebagian tidak ada. Dan nanti insya Allah dibahas tersendiri gitu. Kalau emas dan perak itu berupa uang, maka enggak ada silang pendapat. Ada zakatnya, wajib zakat gitu. Kemudian di negeri kita enggak ada uang emas dan uang perak. Kenapa kita bahas? Maka ini nanti untuk membahas rupiah gitu. Jadi ini hakikatnya membahas rupiah gitu. Uang kertas, uang logam gitu. Karena yang dimaukan di sini bukan emas dan peraknya, tapi alat tukarnya gitu. Nah, ini dikiaskan. Karena punya sesuatu yang sama gitu. Emas dan perak alat tukar, rupiah juga alat tukar. Emas dan perak ada zakatnya, berarti rupiah juga ada zakatnya gitu. Itu hukumnya. Jadi sepakat wajib zakat gitu. Asani yang kedua, syartun nisabi wal khauli. Syarat zakat itu nisab dan khaul. Kata beliau rahimahullah, ma'an nisabi wal khauli. Bersama nisab dan khaul. Nisab itu batas tertentu, ya, batas jumlah tertentu. Adapun haul itu harta tersimpan selama 1 tahun gitu. Jadi bukan uang berjalan. Adapun uang berjalan, kerja dapat, terus untuk beli sayur, beli lauk habis, itu berarti belum 1 haul sudah habis gitu. Li hadisi Aliyin qala, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad afautu lakum an sadaqatil khayli. Sungguh aku telah memaafkan untuk kalian dari sedekah kuda. kuda enggak ada zakatnya. Maka dikiaskan dengan kuda adalah motor. Motor enggak ada zakatnya. Mobil enggak ada zakatnya. Karena itu sifatnya seperti kuda, yakni kendaraan. Ya, kendaraan enggak ada zakatnya. Walaupun mewah, walaupun mahal, jauh-jauh lebih mahal dari 40 ekor kambing gitu. 40 ekor kambing, kalau kambingnya 1-1 juta, berarti naik 40, 80 juta. Mobilnya beratus-ratus juta, enggak ada zakatnya gitu. Kambing yang 40 harganya 80 juta, ada zakatnya gitu. Kuda sama kambing ya mahal kuda gitu. Kambing 40 sama kuda 40 mahal kuda, tapi Nabi mengatakan enggak ada zakatnya. Warraqiqi, dan perbudakan. Budak itu harta. Ya, budak itu harta, lebih mahal daripada kambing gitu. Tapi enggak ada zakatnya. Sehingga zakat itu enggak boleh akal-akalan, berarti harta semakin banyak zakatnya semakin banyak juga. Lebih berharga berarti lebih ada zakatnya, enggak mesti. Ada aturan dari langit zakat itu gitu. Jadi bukan akal-akalan gitu. Fahatu soda kotir rikoti, maka bayarlah oleh kalian, datangkan oleh kalian sodakohnya rikoh, yakni perak gitu. Min kulli arba'ina dirhaman, dari tiap-tiap 40 dirham itu dirhaman, zakatnya 1 dirham. 40 dirham zakatnya 1 dirham. Antum tulis ya, arba'ina dirhaman gitu, kamu tulisi angka 1 kecil gitu, terus kamu tulis di atas angka 1 kecil di atas. Jadi bikin catatan kaki gitu. 40 dirham itu sama dengan 119 gram. 119 gram perak gitu. Maka zakatnya 1 dirham. Maka zakatnya 1 dirham. Tapi kalau cuma punyanya 40 dirham ini ya belum ada zakatnya, cuma nanti perhitungan zakatnya gitu. Setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa fi tis'ina wa mi'ati sayun, dan tidak ada pada 90 dan 100 itu sesuatu pun. Berarti 100 dirham, 90 dirham belum ada zakatnya gitu. Fa idza balagat mi'ataini, apabila terjemahannya salah. Wa laisa fi tis'ina wa mi'ati sayun, dan tidak ada zakatnya pada dirham 190. 190 dirham tidak ada zakatnya gitu. Fa idza balagat mi'ataini fa fiha khamsatu darahima, maka apabila telah mencapai 200 dirham ya, 200 dirham, fa fiha maka zakatnya khamsatu darahima, 5 dirham. 5 dirham. Berarti setiap 200 dirham 5 dirham itu 2,5%. 2,5% gitu. Jadi setiap 200 dirham itu zakatnya 5 dirham. Sekarang kalau digramkan, 200 dirham, kalau tadi 40 dirham 119. Berarti kalau 40 ke 200 itu kali 5. 40 kali 5 sama dengan 200. Berarti 119 gram kali 5 sama dengan 595 gram. 595 gram. Gitu. Itu baru ada zakatnya. Sekarang kalau dirupiahkan, kita membahas zakat rupiah. Karena kita enggak punya dinar, enggak punya dirham, punyanya rupiah gitu. Maka kalau dirupiahkan berarti dikalikan 595 gram kali harga perak 1 gram. Perak 1 gram kurang lebih sekarang itu 20.000. Kurang lebih. Karena beberapa tahun yang lalu perak itu 17.000 rupiah. Mungkin sekarang perkiraan gitu 20.000 rupiah. Maka seandainya perak harganya 1 gramnya 20.000 rupiah, berarti 595 gram kali 20.000 rupiah sama dengan 11.900.000 rupiah. 11.900.000 rupiah. Berarti kalau punya tabungan uang 11.900.000 rupiah, tabungannya genap setahun, kalau rupiah diikutkan dengan perak maka sudah terkena zakat. Jadi tabungan 11.900.000 rupiah kalau diikutkan perak maka sudah ada zakat malnya. Ada zakat malnya. Misalnya lebaran tahun kemarin dapat fitrah 12 juta. Disuruh nyimpen uminya. Mi, simpen uang saya, fitrah saya 12 juta mi gitu. Idul Fitri berikutnya uangnya masih utuh, enggak berkurang sama sekali. Dari Idul Fitri dulu sampai Idul Fitri yang akan datang utuh. Maka terkena zakat mal gitu. Zakat malnya 2,5%. 2,5% itu setiap 1 jutanya 25.000. Setiap 1 jutanya 25.000. Berarti kalau punya uang 12 juta, 25.000 kali 12. Berapa? Tek tek tek tek tek tek tek tek cepat gerak cepat tek tek tek tek tek tek tek pakai jari. 25.000 kali 12 kali 10 tambahin 0 250.000 kali 2 50 250 tambah 50 300 gitu. Ya. Pokoknya angka itu kalau kali 10 kamu tambahin 0 benar. 100 kali 10 angka 100 tambahin 0 1. Gitu. 25 kali 10 tambahin 0 1. Mesti benar, itu rumus gitu. Berarti zakatnya 300 ribu rupiah gitu. Dikasihkan fakir miskin. Dan ini fatwanya Lajnah Daimah Majelis Ulama Saudi Arabia. Uang itu dikaitkan dengan dirham, bukan dengan emas. Apa? Alasannya karena lebih menguntungkan fakir miskin, sehingga fakir miskin mendapatkan zakat mal gitu. Karena mata uang di zaman Rasul ada dua, emas dan perak. Sedangkan mata uang kita itu satu, yakni kertas, kertas atau logam. Lah ini ikut mana? Ikut emas atau ikut perak? Ya. Ikut emas atau ikut perak? Kalau ikut emas apa dalilnya? Kalau ikut perak apa dalilnya? Kan gitu. Emas uang, perak juga uang. Sama-sama uang, rupiah uang. Ikut mana? Ikut emas atau ikut perak? Maka fatwa ulama Lajnah Daimah, ini Majelis Ulama Saudi Arabia, mengikuti perak. Rupiah atau uang kertas, uang logam mengikuti harga perak gitu. Seperti itu. Alasannya lebih menguntungkan fakir miskin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau punya tabungan 11.900.000 rupiah, kalau harga perak 20.000 sudah terkena zakat. Dengan syarat 1 tahun itu enggak berkurang. Ditabung di Idul Fitri yang dulu. Di pertengahan tahun bulan Rabiul Awal, untuk beli motor. Berarti tinggal, misalnya motor enggak baru ya, tinggal dibelikan 5 juta, berarti tinggal 7 juta. Tinggal 7 juta. Di bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir nabung lagi. Jumadil Ula, Jumadisani, nabung lagi. Sampai Idul Fitri berikutnya genep 12 juta. Berarti antara Idul Fitri dengan Idul Fitri berikutnya sempat berkurang. Tinggal 7 juta, diisi lagi. Idul Fitri berikutnya 12 juta. Maka kalau seperti ini enggak ada zakatnya. Berarti enggak terpenuhi syarat haul. 1 tahun utuh itu nisab. Sejumlah nisab secara utuh 12 juta di bulan Sawal. Di bulan Sawal berikutnya terus di tengah perjalanan sampai bulan Sawal berikutnya tetap senisab 12 juta enggak berkurang gitu. Tapi kalau naik turun butuh diambil, nanti dapat ditabung lagi. Turun dari nisab, nanti mencapai nisab, diambil lagi, turun dari nisab, nabung lagi, mencapai nisab. Nah, seperti itu enggak ada zakatnya. Gitu. Jadi 12 juta itu harus utuh dari Sawal sampai Sawal berikutnya. Gitu. Itu namanya haul. Harta yang mencapai nisab tersimpan selama 1 tahun gitu. (Tuh) Mudah-mudahan dipahami coba. Nisab emas berapa? Nisab emas. Nisab perak berapa dirham? Nisab perak berapa dirham? Sudah tak pesan suruh nulis tak? Bantu sahibun nadarah. Nisabnya perak berapa dirham? 40 baiya. 40 belum terkenan. Itu tadi ngitungnya setiap 40 dirham 1 dirham. Gitu ngitungnya. Tapi nisabnya bukan 40, berapa? 200. Jadi nisabnya 200 dirham. Cuma cara ngitung zakatnya setiap 40 dirham 1 dirham, berarti 80 2 dirham. Gitu. 200 5 dirham gitu. Cara ngitungnya per 40, setiap 40 dirham 1 dirham gitu. Itu cara ngitungnya, tapi nisabnya 200 dirham. Sekarang 200 dirham berapa gram? Rp595 gitu. Kalau harga perak 20.000 per gram, berapa nisabnya? 595 gram kali 20.000, berapa jumlahnya? Yang paling belakang ini kopiah nasional. Berapa? Enggak ditulis tadi. Berapa? Bantu. Berapa juta? 19.900.000 rupiah. Tapi perlu dicek ya harga perak sekarang berapa. Itu perkiraan aja. Kembali ke kitab. Kembali ke kitab. Ditulis. Angka-angka ditulis. Hikmahnya kamu nanti mengajarkan sudah punya coret-coretan. Sudah punya tulisan. Terus seandainya salah, bisa diingatkan. Oh, dulu saya taklim tak tulis gitu. Ternyata tak hitung sendiri kok salah. Oh, ustadznya salah. Bisa ustadznya bisa diingatkan gitu. Yang benar demikian gitu. Seperti itu. Kembali ke hadis tadi. Jadi fa'idha balagot mi'ataini fa'fiha khomsatu darohimah. Kalau mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Nasai. Wa fi lafdin, dalam riwayat lain, dalam lafad lain, laisa fi madunal mi'ataini zakatun. Tidak ada di bawah 200 dirham zakat. Enggak ada zakatnya. Berarti kalau harga perak 20.000 di bawah 11.900 enggak ada zakatnya. Misalnya tabungannya 11 juta, ya sudah enggak ada zakatnya gitu. Wa fi isnadihi maqalun. Dan dalam sanad hadis ini ada pembahasan. Tapi walaupun ada maqal, ada pembahasan, wa qad hasanahu Ibnu Hajar. Dan sungguh dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Imam Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari mensahihkannya. Tashihahu yakni pensahihannya. Jadi Imam Bukhari menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam catatan kaki, sahihun rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Daruqutni wal Bazzar wa Ibnu Abi Saibah wa isnadu Ahmad sahihun bal huwa biturukihi sahihun. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Ibnu Abu Saibah rahimahumullahu jami'an, dan sanadnya Imam Ahmad sahih, bahkan jalan-jalannya sahih gitu. Sehingga hadis ini untuk landasan hukum nisab zakat gitu. Nisab zakat perak gitu. Kembali ke atas. Ditulis ya, walaupun enggak hafal tapi ada tulisannya, ada catatannya tentang nisab ini. Berikutnya. Wa akhraja Ahmadu wa Muslimun min hadisi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala min hadisi Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa fi maduna khamsi awakin minal waraki shadaqatun. Laisa fi maduna khamsi awakin. Perhatikan, tidak ada pada apa-apa yang di bawah lima ukiyah. Awaki itu ukiyah. Di bawah lima ukiyah, minal waraki dari uang perak, shadaqatun, enggak ada zakatnya. Di bawah lima ukiyah. Diberi catatan kaki. Awakin itu diberi catatan kaki kedua gitu. Terus ditulis di bawah atau di atas. Lima ukiyah itu sama dengan 200 dirham. Lima ukiyah itu sama dengan 200 dirham. Terus satu ukiyah. Satu ukiyah sama dengan gitu. Satu ukiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 5 ukiyah ya 40 kali 5 200 gitu. Jadi satu ukiyah itu 40 dirham. Berarti 5 ukiyah 200 dirham. Sekarang pertanyaan, satu ukiyah berapa gram? Satu ukiyah berapa gram? Kalau bisa jawab, pinter. Dan tadi sudah tak suruh nulis. Berapa? 119 gram. Jadi 40 dirham sama dengan 119 gram. Berarti satu ukiyah ya 119 gram gitu. Seperti itu. Maka kurang dari 5 ukiyah enggak ada zakatnya. Berarti kurang dari 200 dirham enggak ada zakatnya gitu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa fi maduna khamsi daudin minal ibili sadaqatun. Sudah dibahas ini. Dan tidak ada pada yang kurang dari 5 ekor dari unta sedekah. Berarti kurang dari 5 unta enggak ada sedekahnya. Punya unta cuma 4. Enggak ada sedekahnya. Dulu sudah dibahas. Walaisa fi maduna khamsati ausukin minat tamri sedekatun. Dan tidak ada pada harta yang kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak minat tamri dari kurma sodakoh. Enggak ada sodakohnya. Kurma kalau kurang dari 5 wasak enggak ada sodakohnya. Karena belum membahas zakat pertanian, 5 wasak jadi PR dulu. 5 wasak itu berapa? Jadi PR dulu, belum dibahas gitu. Nanti pembahasannya 5 wasak itu berapa kilogram di pembahasan zakat pertanian. Ini zakat panenan gitu. Seperti itu. Jadi khamsatu ausukin, antum garis bawahi dulu. Berapa kilogram nanti di pembahasan, yakni zakat hubub wasimar, yakni zakat biji-bijian dan buah-buahan gitu. Seperti itu. Mangga ada zakatnya enggak? Panen mangga lah ini. Ada zakatnya enggak? Belum dibahas. Enggak ada zakatnya. Mangga enggak masuk, melon enggak masuk, biarpun panennya bertonton. Melon enggak ada zakatnya, cengkeh enggak ada zakatnya gitu. Dari sini, dari syarat nisab dan haul, nampak bahwa zakat profesi itu belum mencapai haul gitu. Zakat profesi itu potong gaji. Jadi gajian gitu dipotong gaji untuk zakat gitu. Karyawan gitu gajinya dipotong untuk zakat profesi. Diberikan ke panti-panti asuhan, anak-anak yatim gitu. Jadi setiap bulan bayar zakatnya setiap bulan. Sedangkan syariat kita zakat itu kalau harta tersimpan 1 tahun. Ini belum diterima, sudah dipotong gajinya gitu. Seperti itu. Berikutnya, wa akhrajahu Ahmadu wal Bukhari min hadisi Abi Sa'id, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, al-Imam al-Bukhari rahimahumullahu taala dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu gitu. Jadi diriwayatkan juga dalam catatan kaki oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu. Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu taala an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi gitu. Sekarang hadis haul bawahnya itu. Akhrajahu Abu Dawud min hadisi Aliin, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kok belum bunyi, rusak apa? Kok belum waktunya? Qala Beliau mengatakan, ida kanat lakami atadirhamin, apabila kamu punya 200 dirham, wahala alaiha alhaulu, dan sudah berputar selama 1 tahun. Ini disimpan selama 1 tahun. Fafimha khomsatu darohima, maka pada zakatnya 5 dirham. 200 dirham, zakatnya 5 dirham, itu 2,5%, gitu. 2,5%. Walaisa alaika sayun, dan tidak ada atas kewajiban atasmu sesuatu pun, yakni min dahabi, yakni dari perak, dari emas, hatta yakuna laka isruna dinaron, hingga kamu itu memiliki 20 dinar. Fa'idha kana laka isruna dinaron, maka apabila kamu punya 20 dinar, khala alaiha khaulu, sudah berputar selama 1 tahun, fafiha nisfu dinarin, maka zakatnya 0,5 dinar. 20 dinar zakatnya 0,5 dinar, itu sama 2,5%. Wa fi isnadihi maqalun, dalam sanadnya ada pembicaraan, walakin hasanahu Ibnu Hajar, akan tetapi dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa naqala Tirmidzi anil Bukhari, dan Imam Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari tashihahu, pensahihan beliau. Kal hadisil awali, seperti hadis yang pertama, gitu. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis ini membahas kaul dan juga dinar. Namun waktunya sudah habis. 20 dinar itu berapa gram? Insya Allah kita bahas di lain waktu, gitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.